mulailah lebih sering laparnya daripada kenyangnya. Mulai sekarang. Terutama bagi Anda, Anda yang pertama. Ada rules-nya sebenarnya. Rules pertamanya adalah Anda yang berat badan Anda di atas rata-rata. Which is itu overweight atau obese. Yang pertama. Yang kedua, Anda yang punya banyak masalah kesehatan. Mark Twain katakan, dia katakan, a little starvation, dia katakan sedikit lapar, itu jauh lebih baik daripada obat manapun. Kenapa? Baik, saya cerita begini. Biar gampang dicerna. Saya punya harimau, contohnya. Contoh-contoh aja, fiktif. Harimau ini, kalau satu hari, saya kasih 10 kg daging untuk makan tiap hari, lalu pada satu hari, harimau tadi, teman-teman sekalian, saya nggak kasih 10 kg daging, tapi harimau tersebut saya kasih cuma 1 kg daging saja. Artinya ada sekitar 90% kalorinya dia, nutrisi dia yang dia yang saya batasin. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, harimau saya tadi, saya bawa ke kerumunan orang. Apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku adalah harimau tadi pasti akan makan orang. Kan gitu. Tubuh kita juga sama. Nanti Anda akan mulai paham kenapa olahraga terbaik itu justru malah saat berpuasa. Saat perut Anda lapar, maka olahragalah. Kenapa? Karena tubuh kita, bahasa saya itu, berubah menjadi singa lapar. Singa lapar, kalau singa lapar, maka apa yang terjadi? Dia akan menguras atau dia akan mengambil bagian-bagian energi yang enggak kepake atau lebih gampang dipakai. Bagaimana polanya begini? Polanya begini. Ketika kita bicara tentang apa yang masuk dalam tubuh kita, teman-teman sekalian. Maka kalau Anda makan nasi. Nasi itu isinya apa sih? Karbohidrat. Karbohidrat, glukosa. Kalau nggak kepake, maka dia akan dimasukkan atau diubah menjadi namanya glikogen. Oke, diubah menjadi glikogen. Kalau glikogen yang nggak kepake, maka dia akan diubah menjadi lemak. Jadi kalau Anda makan... Ada orang tanya, dokter, saya kan nggak makan lemak, benar. Tapi Anda makan nasi kan? Karena nasi yang dimakan berubah jadi lemak, jelas ya. Nah, si lemaknya ini disimpan di mana? Disimpan di liver. Maka kita mengenal ada nama istilah fatty liver. Oke? Okay? Nah, ini yang si glikogennya ini disimpan di jaringan. Kalau Anda, saya mengistilahkan ini sebagai freezer sama kulkas. Jadi kalau nanti teman-teman tahu konsep ini. Ini sebenarnya banyak penyakit-penyakit seperti PCO, endometriosis, kolesterol bisa hilang dengan ini coba. Asal mau aja. Mau apa? Mau mengikuti polanya. Ya. Nah jadi, kalau kita bicara tentang kulkas atau freezer atau chiller, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak nyimpan makanan, lebih gampang di defrost. Defrost itu dihilangkan bekunya tadi, produk makanan yang ada di freezer atau yang di kulkas. Kan yang di freezer lebih susah yang di freezer. Jadi freezer itu udah beku banget. Kita butuh berapa lama, berapa banyak atau berapa waktu untuk mendefrost. Nah, tubuh kita juga sama. Jadi ketika seandainya Anda punya penyakit, ini keywordnya ya. Anda punya penyakit yang tidak hilang-hilang juga dengan herbal, dengan apapun obatnya, maka kata kuncinya apa? Lamain puasanya. Paham ya? Lamain puasanya. Dan puasa adalah bentuk yang luar biasa. Ya, dari sebuah bentuk. Makanya sebenarnya kalau ada kata-kata dalam surat Al-Baqarah kita sering baca di Ramadan. Wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, dan puasa itu jauh lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya misalkan nih kita puasa. Ini saya kasih langsung clue-nya ya. Anda puasa, misalkan puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa Ayam Mubid gitu kan. Sahur jam 4 misalkan. 4 ke 4 sore sudah 12 jam. Jadi 12 jam. Jadi sebenarnya ada quote yang lain. Selama Anda menzolimi atau selama kita menzolimi dan nyampahin badan kita, selama itu pula kita juga puasa harusnya. Kenapa? Mungkin teman-teman gak mikir ya, belum mikir gitu kan. Tubuh kita itu organ yang sangat sensitif. Anda mungkin akan ketemu dengan anak-anak yang tiba-tiba gara-gara makan udang satu potong langsung muncul alergi, ada gak? makanan yang kita makan bukan cuma jadi kalori, bukan jadi sel, bukan jadi otot, tapi dia juga akan menjadi bagian dari gen tubuh kita. Artinya apa? Kenapa sekarang banyak laki-laki perempuan ketika mereka sudah menikah susah punya anak? Karena sebelum menikahnya dia ngapain? Nyampah kalau bahasa saya. Jadi kalau tiap hari si ikhwan atau ahwat ini tiap hari makannya enggak sehat, maka dia sedang mempersiapkan gen atau generasi yang gennya cacat. Buktinya apa? Ya kita lihat ini sekarang begitu banyak dan begitu luar biasanya penyakit-penyakit yang dulu enggak ada. Kemarin saya ketemu dengan pas lagi ke mall ada keperluan sama istri sama anak-anak, terus ketemu dengan bapak-bapak, ternyata dia ngikut saya di Instagram, jadi dia cerita panjang lebar. Jadi dia itu waktu menikahnya, sebelum menikah dia sudah hidup sehat gitu kan. Kemudian hamil istrinya, sempat keguguran gitu kan, abis itu nyampah. Setelah nyampah itu 3 tahun susah banget punya anak. Itu saya bilang kuncinya di situ, saya bilang. Jadi nyampahnya Anda itu membuat semua metabolisme atau semua organ tubuh kita itu bekerjanya akhirnya tidak optimal lagi. Nah ini yang bahasa saya itu spare part. Spare part. Ya tanda kutip gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang tubuh kita ini diberikan Allah spare part untuk mengolah atau mendetoks tubuhnya sendiri. Ya. Jadi jam 4 sampai jam 4 sudah 12 jam. Maka caranya gimana? Caranya teman-teman sekalian, Anda jangan masukin lagi produk makanan, minuman yang dia bisa nangkring di mana? Di kulkas. Maksudnya gimana? Jadi gini. Mana kotak saya tadi? Isi dari kulkas tadi apa? Glikogen kan? Sumbernya apa? Glukosa kan? Artinya sekarang kalau Anda mau mengakses freezernya atau chillernya, maka kata kuncinya apa? Jangan nambahin lagi beban di sel atau otot kita untuk mengurai glukosa yang masuk. Artinya yang Anda makan, yang Anda minum harus rendah kalori. Paham atau enggak? Paham ya? Contohnya rendah kalori apa? Baik. Kalau Anda minum infusan water atau air infus atau kita sering sebut air nano JSR itu yang infusnya isinya nanas sama infusan yang isinya, nah ini banyak nih peralatan perangnya, infusan yang isinya nanas dan infusan yang isinya kayu manis itu beda cerita kalorinya. Kalau infusan yang isi nanas tetap ada glukosa di sana, itu sebabnya teman-teman yang kalau pagi Anda minum air infusan tadi, infusan nanas misalkan gitu kan, atau semangka, Anda akan kenyang. Anda akan kenyang. Tapi kalau Anda yang Anda makan, yang Anda minum katakanlah pagi-pagi itu misalkan infusan yang kayu manis, ketumbar misalkan, atau mungkin jahe, baik itu diseduh atau mungkin di infus gitu, maka Anda mengurangi asupan kalori yang masuk. Paham ya? Karena produk yang dimakan tadi kalorinya rendah. Jadi pagi-pagi itu bagusnya gimana? Pagi-pagi saya katakan sekali lagi kan, pagi-pagi itu sebaiknya mulai sekarang jangan banyak makan. Pagi-pagi. Sarapan itu mulai sekarang jangan banyak makan. Berapa bagaimana kita ngaturnya? Sederhana sekali teman sekali. Jadi pagi-pagi itu sebenarnya Anda bisa mengkonsumsi beberapa jenis produk makanan. Ya. Yang dia tidak membebani badan kita. Contohnya apa? Nih, misalkan ini teh hijau. Ini saya bawa sampelnya aja. Ini teh hijau. Teh hijau ini kalorinya rendah nggak? Hampir-hampir nggak ada kalori. Jadi Anda pagi-pagi itu minum teh hijau boleh nggak? Boleh. Nanti lapar nggak? Pasti lapar. Tenang aja. Kalau sudah lapar, maka apa yang Anda kerjakan? Biarin aja. Karena lapar itu biasanya cuma setengah jam. Habis itu, tubuh kita akan berubah menjadi singa lapar. Paham? Jadi sehingga nanti apa? Tiba-tiba Anda ngukur berat badan, turun sendiri dia. Kenapa? Yang diakses sama singa tadi siapa? Chillernya. Paham ya? Artinya apa? Artinya, dokter kok mirip keto? Ini bukan keto. Tenang aja, ini bukan keto. Saya, ada yang mengatakan, si Zelu Akbar itu katanya fleksitarian. Saya makan daging. Kita makan daging karena Rasul makan daging. Kalau keto kan gak makan buah. Makannya buah alpukat doang karena lemak kan. Kalau saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, saya tidak menyarankan keto tiap hari. Kenapa? Proteinnya luar biasa tinggi. Kalau nggak ada air yang cukup, ginjal kita jebol juga.